بسم الله الرحمن الرحيم. Ketika homoseksual terus diimajinasikan dalam pikiran seseorang, lambat laun yang tadinya misalkan suka lawan jenis bentuknya seperti ini, lambat laun dia akan berubah, katakan yang homoseksual bentuknya itu seperti ini. Untuk lebih memahaminya, lalu pertanyaannya, kenapa kok dia tuh bisa terus-terusan sih suka sama cowok? Nah, ini di sini. Bapak Ibu, sekali lagi otak itu dibuat fleksibel. Jadi sesulit apapun masalah yang kita punya, sebenarnya Allah itu udah kasih apa namanya? Potensi bahwa kamu pasti bisa menghadapi masalah itu karena kita akan bisa terus memutar otak kita. Nah, ini yang terjadi. Ketika ini hebatnya otak kita. Kalau kita misalkan contoh ya, kita naik motor. Baru belajar motor kira-kira hati-hati enggak Bapak Ibu? Mau belok kanan ya, pakai sen kan? Lihat spion. Udah naik motor sekali, dua kali, udah sampai 10 kali, kadang-kadang spionnya dicopotin langsung belok aja enggak pakai sen. Ya kan? Tapi enggak kecelakaan Bapak Ibu. Pernah terpikir enggak? Kok bisa ya dia melakukan itu udah enggak pakai sen, kadang joknya dibuka lah setengah, bannya agak dikempesin. Ya enggak mungkin sih bannya ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kok bisa dia melakukan seperti itu dengan hitungan kurang dari 1 detik dia mengambil keputusan itu? Karena kenapa? Kata ketika dia baru pertama kali belajar naik motor, misalkan bentuknya bulat. Tapi bulatnya masih agak mencong-mencong sedikit lah. Karena kan baru belajar. Oh, masih hati-hati tuh. Udah setahun, udah feelingnya sudah dapat. Nah, jaringan otak ini yang tadinya bentuknya bulat, Bapak Ibu. Ketika dilakukan terus-terus-terus menerus tiap hari, tiap menit naik motor, akhirnya bentuk jaringan saraf ini menjadi kuat. Istilahnya itu hardwire. Jadi, semakin kuat. Makanya, ketika orang, dan dia akan terus, makanya ketika ini sudah menjadi kuat Bapak Ibu, jaringan saraf ini, itulah di saat dimana kita bisa melakukan segala hal secara otomatis. Makan otomatis gak? Bisa, gak harus mikir. Sekalipun itu gelap, kita nyuap, pasti masuknya ke mulut. Ya? Ada yang masuk ke hidung? Oke, gak apa-apa, sekali-sekali juga gak apa-apa. Kenapa? Terpikir gak? Lagi makan, aduh mati lampu. Ya kalau lapar sih makan aja, masuk ke mulutnya kan. Karena terpikir gak, kok bisa kita gak ada cahaya tapi tetap masuk ke mulut kita. Satu penjelasannya, karena jaringan saraf untuk ngebantu kita makan, bawa motor, itu sudah terbentuk. Itu kan hebatnya Allah, kerennya ngasih rezeki ke kita. Jadi rezeki gak harus selama uang. Bapak. Punya jaringan, bayangkan berapa aktivitas yang kita punya sudah hidup puluhan tahun. Udah gak tahu gitu ya. Puluhan juta aktivitas. Berarti ada puluhan juta sel saraf yang sudah terbentuk sangat kuat di otak kita. Sehingga kita bisa melakukan secara hal otomatis. Dan itu yang terjadi pada orang-orang LGBT. Orang ada yang tahu dia sakit, ada yang gak tahu kalau dia itu sebenarnya sakit. Nah yang susah adalah dia gak tahu kalau dia itu lagi sakit. Nah pada orang-orang LGBT, ketika ini mulai terbentuk misalkan dia suka sesama jenis, ya kalau misalkan baru 1, 2, 3 kali masih oke. Tapi ketika terus menerus dilakukan Bapak Ibu, ini akan seperti ini. Akan menguat bentuknya. Dan ketika ini sudah menguat Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kalau mereka lagi ngumpul, aduh gila itu keren banget cowok ya. Padahal yang ngomong cowok. Ya. Teman-teman LGBT mohon jangan somasi saya lah. Saya hanya mengungkapkan apa yang terjadi ya. Bapak Ibu, jadi sebenarnya kalau sesuatu ini terbentuk dari yang nggak ada, ini betul nggak? Kan tadinya bentuknya nggak ada segitiga, Bapak Ibu. Jadi ada kan? Pertanyaan saya, kadang-kadang misalkan itu bisa nggak sih dia dibalikin jadi orang normal lagi suka sama jenis? Bisa nggak? Kenapa? Kenapa? Persis. Alhamdulillah kita punya ribuan neurolog di sini ya. Jadi, Bapak Ibu, bisa. Bisa, dan bisa. Cuma, banyak Bapak Ibu, orang yang punya orientasi seksnya itu, tadinya homoseksual, menjadi heteroseksual. Cuma masalahnya, tidak pernah diekspos ke media. Yang selalu diekspos ke media adalah yang aktivis LGBT. Seolah-olah sehingga masyarakat di brainwash, hey, coba saya ambil sampel random ya, anak-anak aja, atau anak-anak remaja, menurut kamu gimana sih LGBT? Itu gak apa-apa lagi, itu memang udah lifestyle-nya dia dari sananya gitu, dia bahagia kok dengan itu juga. Bapak Ibu, ini bukan masalah bahagia enggaknya, ini satu hal, penyakit ini adalah sebuah penyakit yang menular. Mereka marah, ini pasti marah banget nih teman-teman LGBT, mohon maaf ya saya bilang gini. Bapak Ibu, menular bukan secara biologis, menular secara sosiologis, secara psikologis dan secara sosial. Bapak Ibu kalau nggak percaya, misalkan di sini nih, ada yang ikut asosiasi gay muslim? Ada Bapak Ibu, benar saya nggak bohong. Ya yang ke Jogja aja itu coba aja, pesantren gay, isinya semua yang satu jenis. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika hampir ya di semua komunitas ini yang saya temukan, ketika ini ada anak nih sendiri, mereka punya komunitas. Di approach anak ini, dideketin, entah ada yang satu, kamu main yuk sama saya, ayo main. Awalnya main-main biasa, tapi karena manusia, cara belajar manusia yang Allah kasih pertama adalah dengan cara mengobservasi. Coba lihat anak kecil, nggak perlu banyak ngomong, nggak perlu banyak diceramahin. Lakukan apa yang di depan mata anak, itu pasti dicontoh. Apakah itu hilang? Enggak. Proses belajar seperti itu terus terbawa sampai orang itu dewasa. Ketika masuk dalam lingkungan seperti itu, orang akan mengobservasi. Seperti saya bilang tadi, apa yang kita imajinasikan itu mengaktifkan otak bagian yang sama sebagaimana kita melakukannya. Kalau bergaul dengan orang-orang yang punya orientasi homoseksual, itu hari-hari yang dia tampilkan, dia observasi, besar kemungkinan otaknya mulai berubah seolah-olah dia merasa bagian dari itu. Percaya Bapak Ibu sama saya, ini bukan faktor biologis. Ini karena faktor lingkungan. Memang kenapa kalau faktor biologis? Kalau itu disebut faktor biologis, itu udah setelan dari Allah. Enggak mungkin logikanya. Ya kalau dari perspektif agama, tidak mungkin Allah mengazab kaum Lut karena kalau perilaku itu tidak menyimpang. Ya simpelnya begini. Coba bayangkan kalau semua orang sama jenis, habis dunia ini Bapak Ibu. Enggak ada anak kecil, enggak ada yang nerusin lagi kehidupan ini. Secara akal sehat ya Bapak Ibu. Jadi, ini bukan sebagai bawaan lahir, tapi ini sebagai sebuah penyakit mental.